Mitra Bisnis, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, mengusulkan penghentian sementara pemberian izin pembangunan properti baru seperti mal dan apartemen di wilayah Jakarta 3-5 tahun ke depan. Alasannya, Jakarta sudah terlampau sesak dan moratorium bisa memicu pembangunan di wilayah lain di luar Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Indo Property, Agatha Mediana. Bu Agatha, apa komentar Anda? Ya, kalau dari segi mall sih memang udah kayaknya udah banyak sekali ya, biar ada pemerataan lah. Dan kalau saya lihat memang mall-mallnya di Jakarta udah sangat-sangat banyak, walaupun ternyata masih ramai aja ya. Kalau kita lihat, ya ada bagusnya untuk mulai agak dikurangin kali ya pembangunan mall-mall ya. Apartemen sih masih ada prospek, karena bisnis juga terutama belakangan ini kan lagi lumayan bagus. Pembangunan-pembangunan apartemen di lokasi-lokasi yang strategis, yang dekat dengan pusat bisnis itu saya rasa masih ada penyerapannya. Kalau untuk yang semacam rusunami ya harus dilihat lagi ya daerah-daerahnya. Karena kan apartemen ada yang rusunami, ada apartemen yang di atasnya rusunami sedikit, jadi masih middle low tapi udah ada yang middle up. Jadi tinggal dilihat aja runtukannya kemana. Apakah Ibu setuju kalau Jakarta dikatakan sudah menjadi kota yang terlalu sesak? Kalau dibilang sesak ya udah lumayan penuh sih ya. Memang kayaknya semua terkonsentrasi di Jakarta ya. Apalagi kemarin ini kan developer hampir semuanya campaign inner city living. Jadi semua orang mau ditarik balik tinggal lagi di kota. Kalau Anda ingat tahun 90-an kan semua orang ditarik untuk keluar Jakarta. Serpong lah, Cibubur gitu ya. Setelah sekarang trafiknya tambah macet, akhirnya ditarik untuk tinggal di dalam kota lagi, solusinya dengan membangun apartemen. Menurut Ibu, bagaimana kondisi tempat tinggal di Jakarta saat ini? Kalau saya lihat udah mulai ada balancing sih ya, jadi sekarang nggak terlalu terkonsentrasi di Jakarta aja, tapi udah mulai ada daerah-daerah baru, seperti kota-kota satelit baru yang juga orang udah lebih nyaman, udah banyak bisnis juga di situ, banyak fasilitas. Kayak kalau kita lihat Serpong kan, orang juga nggak terlalu resisten. Sekarang, malah semua orang mungkin mau tinggal di Serpong gitu, karena Jakartanya sudah terlalu penuh. Ada bagusnya juga untuk moratorium itu supaya Jakartanya nggak terlalu padat, mungkin bisa mengurangi sedikit kemacetan juga. Kalau buat kita broker properti, penyerapannya untuk residensial masih ada. Jika moratorium ini disahkan, apakah dapat membuat para developer mengembangkan wilayah di luar Jakarta, Bu? Rata-rata udah mulai menjangkau sih ya. Jadi setahu saya sebelum ada moratorium pun banyak developer yang sudah mulai mengalihkan konsentrasinya keluar Jakarta, nggak selalu mikirin Jakarta aja. Banyak pengembangan-pengembangan baru di daerah Jakarta Selatan yang bukan di Jakarta Selatannya. Misalnya daerah Cipete kesananya lagi, Cinere-nya juga banyak pengembangan. Terus yang tadi saya bilang daerah Serpong dan sekitarnya, Tangerang gitu ya, Cibubur, kota wisata kan bahkan developer-developer besar juga sudah banyak bikin pembangunan perumahan dan pusat-pusat bisnis di situ. Kalau Anda dengar juga kayak grup-grup besar Ciputra udah mulai merambah ke luar-luar Jakarta, ya kan, di Balikpapan, di Banjarmasin, terakhir di Jawa Tengah yang Semarang lah, even kota kecil seperti Pekalongan juga Ciputra sudah mulai masuk bangun di situ, grupnya Horizon juga ada bikin kondotel. Jadi saya lihat sih memang sebelum ada moratorium pun developer sudah melihat Jakarta mungkin lahannya sudah sangat terbatas, jadi mereka sudah mulai mengembangkan sayap keluar-luar Jakarta. Demikian Agatha Mediana, saya Kiki Wijaya.